Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jemaah salat subuh, ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, dan insyaAllah mulai hari ini hingga akhir Ramadan kita sejenak tinggalkan apa yang telah kita baca, yang telah kita mulai, dan terakhir kita sampai surah Al-Mumtahanah. Tapi hari ini insyaAllah hingga akhir Ramadan kita membaca beberapa surah yang sering kita baca dalam solat, yaitu tafsir Juz Amma. Dan insyaAllah kita akan baca dengan lebih cepat untuk menyelesaikan surah yang pertama dari Juz Amma, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Surah An-Naba masuk dalam kriteria Makkiyah yang diturunkan sebelum perintah hijrah, dan dalam surah ini ada takrir, ada peringatan dan ketegasan yang berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu keimanan kepada hari akhir. Dan tentunya keimanan kepada yaumul akhir yang diyakini secara benar akan menjadi motivasi dalam berupaya meraih ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat hari itu adalah hari yang terdahsyat, hari yang dibangkitkan semua hambanya. Setiap mereka datang dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang bisa membelanya. Wa kulluhum atur rahman farda. Setiap mereka datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca surah An-Naba Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ayat yang pertama, amma yatasaalun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang menjadi perbincangan di tengah musyrikin atau di kalangan orang-orang musyrikin di kala itu, yang mana mereka bertanya-tanya tentang berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma, tentang apakah? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Dikatakan lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahum bi tauhidillah, dan dikabarkan, diserukan kepada mereka tentang perkara yang paling agung, itu permasalahan tauhid. Dan ini adalah seruan dakwah yang pertama kali yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diingatkan kepada seluruh umatnya, dan ini merupakan perkara yang paling agung, perkara tauhid, dan bahkan sangat identik surat-surat yang Allah turunkan sebelum masa hijrah atau yang bersifat makkiyah. Di sana ada takrir yang berkaitan dengan masalah tauhid secara berulang dan berulang, mengingatkan bagaimana keutamaan dan keagungan tauhid, yang dengannya seorang akan lebih mudah dengan ma'rifatullah, mereka akan lebih ringan dan bahkan akan cinta dalam mewarnai kehidupan berikutnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan terpilahkan tentunya orang yang mengetahui ma'rifatullah secara benar dengan tauhid yang benar, dan mereka yang tidak mengetahui ma'rifatullah secara benar. Dan peringatan berikutnya, wal ba'tsi ba'da al-maut. Seiring dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tauhid, diperingatkan tentang hari kebangkitan setelah kematian. Dan disinilah ikhwati fillah bagaimana keterkaitan tauhid dengan kelak di hari kiamat, yang tentunya akan terpisahkan dua golongan secara pasti, ahlu tauhid dan ahlu syirik pada hari kiamat. Dan pada saat itu tentunya pada yaumul qiyamah manusia baru meyakini, menyadari bagaimana keagungan tauhid, bagaimana keagungan menjadi seorang hamba kepada Allah di kehidupan dunia. Tapi keimanan pada yaumul qiyamah tidak ada kemanfaatannya. Keimanan pada hari kiamat tidak ada kemanfaatan. Bahkan ketika mereka diazab Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka sabar atau mereka berkeluh kesah juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Watala alaihimul Qur'an. Terlebih lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Quran. Dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diperintahkan untuk menyeru, wa anzir ashiratakal aqrabin, diperintahkan untuk memberikan peringatan dimulai dari kerabatnya yang paling dekat. Dan kemudian fasda' bima tu'mar, disuruh kepada seluruh penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini adanya yaumul ba'ats, dan dibacakan kepada mereka ayat. Maka apa yang terjadi ini, ja'alu yatasa'aluna bainahum, kondisi apa yang mereka dapatkan dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka saling bertanya di antara mereka. Ja'alu yatasa'aluna bainahum, sekian lama, sekian kurun waktu tidak ada yang pernah mengingatkan tentang permasalahan tauhid. Tidak ada yang pernah mengingatkan tentang yaumul ba'ats. Apalagi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sekian lama mereka mewarisi apa yang diajarkan oleh Amr ibn Nuhai. Peribadan kepada Allah. Tetapi juga peribadan kepada berhala-berhala selain. Atau sesembahan selain Allah. Kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Ubal, ratusan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai mediasi atau mediator antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengingatkan tentang tauhid, tidak ada yang mengingatkan tentang yaumul ba'ats, apalagi membacakan ayat. Yang bahkan dari kalangan ahlul kitab pun sudah terjadi kerusakan agama yang demikian parah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan hifzul kitab, untuk menjaga kitab yang Allah turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Quran. Yang Allah jamin, yang Allah akan jamin penjagaannya adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Quran. Tapi yang lainnya Allah tidak pernah untuk menjaminnya. Sehingga umat dalam keadaan sebagaimana disifatkan masa jahiliyah. Masa jahiliyah yang menyelimuti di kala itu. Tidak tahu tentang permasalahan tauhid. Bahkan mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilanglah pada kehidupan mereka peringatan tentang hari kiamat. Walaupun asalnya mereka adalah pewaris agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaqulun, "Madza hasala li Muhammad?" Mereka pun saling bertanya, "Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi pada orang ini?" Itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka dalam permasalahan tauhid, mengingatkan tentang keagungan tauhid dan yaumul ba'ts, hari kebangkitan, tidak ada satu pun penduduk musyrikin Quraisy yang tidak percaya kepada Rasulullah. Tidak ada satu pun di kalangan mereka kecuali mereka memuliakan dan menghormati ucapan dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada amalan atau kerja masyarakat yang di sana ada nilai-nilai kebaikan kecuali Rasulullah turut andil di dalamnya. Pembangunan Ka'bah, bahkan kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan permasalahan menjadi juru kunci dari khilaf ataupun perselisihan yang hampir-hampir membawa mereka kepada pertumpahan darah. Hampir-hampir saja mereka berperang sama mereka ketika berselang pendapat siapa gerangan yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setiap mereka merasakan ini atau kami lebih berhak. Kami lebih berhak, kami lebih berhak. Terakhir kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang enggan untuk menerima keputusan beliau. Tidak ada satu pun yang mengingkari apa yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam urusan harta pun mereka titipkan kepada beliau, percaya. Kepercayaan yang totalitas. Sehingga ketika mereka dikumpulkan semuanya, dikumpulkan seluruh penduduk Quraisy atau penduduk kota Mekkah, ketika akan diserukan kepada mereka, maka diuji oleh Rasulullah dari apa yang pernah mereka lakukan untuknya. Sekiranya aku kabarkan bahwasanya dari balik gunung akan ada pasukan yang menyerbu kalian pada esok hari, akuntum musaddiqi, apakah kalian bisa percaya padaku? Apakah kalian akan yakin? Maka serempak, tanpa ada kedustaan sedikit pun di antara mereka, mereka menyatakan, benar, kami yakin, karena kami memang tidak pernah mendapatkan padamu sedikit pun kedustaan. Ini jawaban mereka. Jawaban Abu Jahal. Jawaban Walid bin Mughirah. Jawaban orang-orang musyrikin yang kelak akan menjadi musuh-musuhnya. Maka ketika disampaikan ini, yang mereka ucapkan atau ketika telah disampaikan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan, "Madza hasala li Muhammad?" Apa yang terjadi saat ini pada orang ini? Aneh. Memberitakan, menyuruh kepada sesuatu yang tidak pernah terbayang di benak mereka. "Wa man ladzi ata bih?" Apa yang datang kepada orang ini? Apa yang datang? Apa yang dibawa? Bagi mereka hal yang sangat mengherankan. Maka fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. Keheranan mereka saling bertanya di antara mereka tentang apa yang terjadi pada Rasulullah. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Amma yatasaalun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anin naba'il 'azim, tentang berita yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Berita yang besar, wal khabarul ha'il, yaitu berita yang demikian agungnya, besar dan sangat-sangat mengejutkan tentunya bagi orang yang mendengarkannya. Wa huwal Qur'anul Azim. Berita yang besar itu adalah Al-Qur'an yang agung. Li'annahu yunbi'u 'anit tauhid wa tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wuqu'il ba'tsi wan nusyur. Yang mereka pertanyakan, yang mereka keheranan, adalah sebenarnya kembali kepada Al-Quran yang sangat agung. Karena Al-Quran memberitakan tentang perkara tauhid. Ikhwati fillah, subhanallah, seseorang ketika membaca Al-Quran dan dia berupaya untuk memahami Al-Quran, dia akan mengetahui tauhid. Sehingga Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, ketika orang mulai membaca Al-Fatihah, maka dia akan mengetahui bagaimana perkara yang paling besar, yaitu perkara tauhid. Tetapi disayangkan, orang hanya sekedar membaca, sehingga keterkaitan dari tiga kewajiban terhadap Al-Quran tidak terwujudkan. Dalam keadaan satu yang mereka lakukan, yang lainnya tidak mendapatkan perhatian, tidak akan mendapatkan keutamaan dari salah satu yang dilakukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, tilawatan. Dia membaca Al-Quran. Yang kedua, dia bertadabbur dengan makna-maknanya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Tiga keterkaitan yang tidak mungkin dipilahkan. Dan Al-Quran kembali lagi mengingatkan manusia tentang tauhid. Wa tasdiqir rasul. Dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, subhanallah, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu pun berita yang disampaikan kecuali semuanya adalah hak, semuanya adalah benar, dan tidak pernah terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun dari hawa nafsunya. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Berikutnya, وَوُقُوعِ الْبَاسِ. Bagaimana diberitakan tentang hari yang pasti terjadinya kebangkitan dan digiringnya manusia menuju mahsyar di yaumul hisab. Al-Quran mengingatkan tentang perkara yang seperti ini. Kemudian, alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka tentang apa yang ada, sungguh mereka dalam keadaan berselisih pendapat. Apa artinya ikhtilafu fil Quran? Mereka, subhanallah, memperselisihkan tentang posisi Al-Quran. Faqala ba'dhum sihra. Mereka menyatakan Al-Quran ini sihir katanya. Wa ba'aduhum, sebagian mereka menyatakan syi'ra sebagai ungkapan-ungkapan syair. Sebagian lain menyatakan ini adalah omongan-omongan paranormal. Omongan dukun. Wa'aduhum qalu huwa asatirul awwalin. Nah, ini memang hanya sekadar ungkapan-ungkapan warisan dari nenek moyang yang terdahulu katanya. Ini semuanya yang mereka ucapkan. Sebenarnya tidak bisa mengingkari apa yang sebenarnya ada pada hati mereka. Pada hati mereka, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka yakin itu bukan sihir. Mereka yakin itu bukan sihir, walaupun mereka katakan untuk menghadang dakwah Rasulullah, semuanya mereka lakukan. Tapi hati mereka, tidak, sama sekali. Mereka tidak mengingkari Al-Quran. Tidak sanggup mereka mengingkari Al-Quran. Terbukti. Walid ibn Mughirah tidak tahan dia untuk tidak mendengarkan tentang indahnya Al-Quran. Sehingga di tengah malam, ketika kaum muslimin sedang bermunajat kepada Allah di penghujung malam, dia mengendap-endap untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Terasa demikian hebatnya Al-Quran itu. Bahkan dia sendiri yang mensifati bahwa ketinggian Al-Quran demikian mulianya, menghunjam akarnya ke tempat yang paling dalam. Dan sungguh itu bukan perkataan manusia. Subhanallah. Dia puji Al-Quran. Dipuji oleh Walid bin Mughirah. Tetapi tetap ketika dia kembali kepada kaumnya, dia menyatakan Al-Quran adalah sihir. Ungkapan-ungkapan sihir. Al-Quran adalah demikian. Untuk subhanallah menutupi apa yang ada padanya. Dan inilah al-kibar. Inilah kesombongan. Inilah kesombongan yang ada pada mereka. Makanya kelak Walid ibn Mughirah disebutkan ketika dikabarkan Rasulullah bahwa dia akan mati pada peperangan di perang Badar, tidak sanggup dia untuk tidur. Tidak bisa dia memejamkan matanya. Dia tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu akan terjadi. Tidak sanggup dia untuk menahan keyakinan. Dia tahu ketika dikabarkan akan mati pada perang Badar, goncang sedemikian dahsyatnya. Sehingga ketika akan peperangan, dia pun membuat sekian banyak alasan. Intinya tidak akan mengikuti peperangan. Menghindar dari apa? Apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, mati dalam perang Badar. Sebagaimana firman Allah, sanasibuhu alal khurtum, akan terpenggal hidungnya. Datang ketika akan perang, mereka mendatangi Walid bin Mughirah sebagai pembesarnya, orang yang sangat dikagumi. Tapi mereka terheran ketika ada jawaban, dia tidak bisa mengikuti peperangan. Jawaban yang mengejutkan bagi orang-orang musyrikin. Bagaimana sekali berdia meminta uzur untuk tidak perang, tidak ikut perang. Tapi tentunya mudah, mudah bagi orang musyrikin Quraisy untuk bagaimana membangkitkan semangat orang. Ketika dia enggan, maka dipersiapkan kain sutra. Kain sutra itu identik untuk siapa? Untuk wanita. Minyak wangi wanita. Kemudian dikatakan, dibawa kepada Walid ibn Mughirah, engkau perang bersama kami atau engkau terima hadiah ini. Aib bagi mereka. Aib yang sangat memalukan kalau dikatakan kamu itu seperti wanita. Orang Arab itu sangat aib, sangat celah, sangat rendah apabila dikatakan seperti wanita. Bahkan kita mengingat di masa jahiliyah bagaimana mereka, interaksi mereka kepada wanita. Ketika diberikan seperti itu, tidak bisa dia menerimanya. Kemudian menyatakan, saya ikut bersama kalian. Nah, tidak bisa menghindar. Dan terjadilah apa yang terjadi. Yakin terhadap Al-Quran. Walaupun dia menyatakan sebagaimana kita baca tadi. Oh, itu hanya sihir. Oh, itu hanya kata-kata syair. Oh, itu hanya omongan-omongan orang-orang terdahulu. Oh, itu mungkin diambil dari perdukunan-perdukunan. Ucapan mereka. Perkataan mereka. Tapi mereka tidak bisa menutupi apa yang ada dalam hatinya. Bahkan terbukti nanti Walid bin Mughirah bertemu dengan yang lainnya. Mengendap-endap untuk mendengarkan Al-Quran. Sehingga ketika ketemu kaget. Ketika akan pulang ketemu kaget. Akhirnya sepakat. Besok tidak boleh ada satupun di antara kita yang mendatangi rumah kaum muslimin untuk mendengarkan Al-Quran. Pulang mereka. Datang hari berikutnya, mungkin dia menyangka, tadi sudah berjanji tentunya, dia menyangka, oh insya Allah, si fulan sudah tidak akan datang lagi, dia sudah janji. Maka dia pun mengendap lagi di penghujung malam. Tapi waqadarallah masyafa'al, bertemu lagi dengan orang itu tadi. Nah, itulah keadaan mereka. Kemudian dikatakan, kalla saya'alamun. Tidak. Dan bahkan mereka benar-benar akan mengetahuinya. Sebuah penegasan. Bahwa apa yang mereka perselisihkan, mereka akan merasakan. Apa yang mereka ragukan. Atau apa yang mereka ingkari. Radda'a wa zajara lahum. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menggertak mereka, memberikan rasa takut kepada mereka, memperingatkan mereka. Aisa ya'lamuna aqibata takdzibihim, benar-benar kelak mereka akan mengetahui akibat pendustaan yang mereka lakukan. Thumma karrara rad'a waz-zajra, bahkan Allah kembali mengulangi ancamannya dan peringatannya. Faqal, thumma kalla saya'alamun. Dua kali. Kalla saya'alamun. Thumma kalla saya'alamun. Benar-benar mereka kelak akan mengetahuinya. Menegaskan bahwa apa yang mereka ingkari, tidak akan mereka bisa menghindarinya. Selesai tentang yang diingatkan, yang berkaitan tentang Yaumul Ba'ats, kedahsyatan hari kebangkitan, atau tentang adanya hari kebangkitan. Maka subhanallah, bagaimana rahmat Allah yang demikian luasnya. Bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Masih demikian pun Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan untuk mereka beriman. Ini pelajaran yang besar bagi kita. Allah mengajak kita untuk memperhatikan perihal berikut ini. Sekiranya kita faham, maka kita akan semakin yakin. Mata kita akan melihat hari kiamat. Fisik kita akan merasakan dahsyatnya yaumul kiamat. Allah akan kembalikan keadaan kita sebagaimana apa yang kita rasakan saat ini. Maka setelah Allah mengingatkan tentang yaumul kiamat, Allah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penciptaan alam. Yang seakan-akan mengingatkan kepada kita demikian kejadian dahsyatnya, atau bagaimana keadaan alam yang seperti ini. Kenapa kalian tetap mengingkari hari kiamat? Akan sangat mudah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan kalian dan membangkitkan dari alam barzah. Maka Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Sampai jam 6 ya. Ini kelihatannya sudah maklum lelah ya, dari ada yang semalam belum tidur ya. Barakallahu fi. Nah. Sampai jam 6. Tahan dulu ya. Nah. Tahan. Baik. Kalau kemarin kan Masya Allah ya. Nah, semalam suntuk tahan sebagian orang-orang di bulan Ramadan, tetapi hatinya berkiblat ke Brazil. Iya. Ketika hati sudah berkiblat, satu malam sanggup untuk menunggunya. Ya. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hatinya berkiblatnya kemana? Brazil. Mulutnya puasa besoknya. Nah, terawih itu tidak khusyuk. Nunggu, wah ini lupa tadi alarmnya belum saya nyalakan. Jam 2 ini katanya. Masya Allah, udah kiblat. Seperti mengatur alarm untuk sholat, iya. Hebat memang. Gak ngantuk untuk menunggu. Apalagi ketika apa? Nonton ya. Lain kalau nonton taklim, cepat ngantuk ya. Masya Allah. Tapi kita cukupkan insya Allah, kita lanjutkan esok hari insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.